Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengkaji bersama-sama mukjizat yang kekal dan abadi, peristiwa yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita mengkaji surat Al-A'raf ayat 177, masih terkait dengan keagungan dan kemukjizatan Al-Qur'anul Karim yang dapat mencerahkan kehidupan kita dalam mengarungi dunia yang fana ini untuk dapat hidup kekal dan abadi penuh rasa nikmat dan bahagia di akhirat kelak. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sa'a masalul qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Para pendengar yang dimuliakan Allah, beberapa hari ini kita terus saja mengkaji tentang kemuliaan Al-Qur'an, kekuatan firman Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga kita masih menceritakan kebalikan dari orang yang mendustakan Al-Qur'an, menjauhkan diri dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bila pada hari kemarin kita menceritakan tentang perumpamaan orang yang mendustakan Al-Qur'an, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa rugi orang yang menjauhkan dirinya dari Al-Qur'an. Karena apa? Karena yang zalim itu dirinya sendiri, yang tersiksa itu dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan keuntungan dari peribadatan kita. Dan orang lain tidak akan rugi ketika kita menzalimi diri kita sendiri. Ketika kita berusaha untuk menzalimi orang lain, sebenarnya pada saat itu kita telah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat Allah bertambah jauh dari diri kita sendiri. Jadi di sini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sangat buruk perumpamaan yang disebutkan kalaulah manusia itu bagaikan anjing yang tidak pernah puas akibat mengikuti hawa nafsu dan mengikuti kata setan, dan sangat baik tentu saja kebalikannya orang yang mengikuti Al-Qur'an karena dia terpuaskan di dunia dan akan terbahagiakan di akhirat. Untuk lebih jelasnya ada Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul, kami persilahkan masukan dan kontribusinya. Iya, terima kasih Ustaz. Ayat 177 ini sebagaimana tadi sudah Ustaz Janal gambarkan merupakan kelanjutan dari keterangan sebelumnya. Kalau Allah sudah menggambarkan sebelumnya bagaimana gambaran orang yang ingkar, orang yang dusta itu seperti anjing, maka di dalam ayat 177 ini Allah kembali menegaskan sa'a masalal qaumul ladzina kazzabu bi ayatina. Itu adalah perumpamaan yang buruk dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ada satu hal yang menarik di sini adalah bahwa kalau kita perhatikan ayat ini betul-betul, ternyata masih banyak di dalam kehidupan ini orang-orang yang berlaku mendustakan ayat Allah, tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi sikap mereka seakan-akan mereka itu adalah orang yang terhormat, merasa dirinya terhormat. Ketika dia melakukan korupsi, tapi bukannya malah dia menyesal atau merasa tersindir dengan ucapan-ucapan orang, tapi malah dia dengan bangga tampil di depan umum dengan berbagai alasan dan sebagainya, tidak pernah merasa malu, merasa dirinya terhormat. Masih banyak orang-orang yang tidak melaksanakan salat, tidak menunaikan zakat, tapi malah merasa dirinya itu adalah orang-orang yang paling benar dalam kehidupan ini. Ini adalah salah satu bentuk perumpamaan yang buruk yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Jadi pada intinya adalah bagi orang-orang yang ingkar pada Allah, orang-orang yang selalu mendustakan Allah, yang tidak mau melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah melakukan hal-hal yang terlarang, orang-orang seperti ini bukanlah orang-orang terhormat, akan tetapi sebenarnya orang yang tidak punya harga di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah ketika kita melakukan kezaliman, kita merasa diri kita hebat ya di hadapan orang lain, tapi sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala kita tidak ada harganya sedikit pun ya. Hanya sekedar seorang manusia yang dia ciptakan, nanti akan dibenamkannya ke dalam bumi, satu saat nanti akan dihancurkannya lagi dalam bentuk siksaannya yang cukup keras. Yeah. Jadi ini yang paling penting adalah bahwa jangan pernah kita merasa diri kita itu hebat ketika kita melakukan tindakan-tindakan kezaliman atau hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Iya, yeah. Ustaz Fajrul, kita melihat Allah Subhanahu wa taala melihat manusia itu sebagai onggokan dagingnya. Iya. Yeah. Tak lebih dari kumpulan dari daging, tulang dan mungkin darah itu ya. Sebenarnya tidak ada nilainya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan dan beberapa ayat lain juga menyebutkan Allah akan mengangkat derajat manusia itu ketika dia menjadi seorang yang bertakwa. Berubah wujud fisik tadi menjadi nilai dan norma ketika dia ada akhlak mulia. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ustaz Perdana benar sekali. Kalaulah ada orang merasa bangga dengan apa yang dia miliki, sebenarnya dia itu adalah orang yang bodoh. Dia membanggakan dengan rumah mewah, mobil berlimpah ruah, harta banyak tak terhabiskan. Sebenarnya dia telah menjadi manusia yang bodoh tanpa dia sadari. Karena apa? Karena manusia besar dan mulia bukanlah karena apa yang dia miliki. Manusia mulia karena apa yang telah dia berikan. Iya. Yeah. Jangankan manusia, binatang pun demikian. Yeah. Harimau mati meninggalkan belang karena kulit harimau itulah yang dapat dimanfaatkan. Gajah mati meninggalkan gading. Manfaat gajah itu ketika gadingnya bisa diabadikan. Yeah. Bukan karena gajah bertubuh besar tadi, tidak. Begitu juga manusia menjadi mulia karena nama harum, apa amal-amal yang pernah dia tinggalkan. Suatu hal yang timbul pertanyaan di sini, Ustaz Fajrul. Kenapa sih Allah menggunakan kata-kata anjing di sini sama Jero? Iya. Manusia kalau bilang anjing itu sudah sangat kasar itu. Iya. Ini dalam momen penyejuk hati. Iya. Nampaknya membuat hati orang yang seperti ini sangat panas ini Ustaz Fajrul. Iya. Tidak sesuai dengan acara kita penyejuk hati kalau disebutkan anjing di sini sama Jero. Iya. Gimana itu? Sebetulnya anjing ini baik. Perumpamaan itu baik. Tapi yang menjadi buruk itu adalah kondisi mereka. Iya. Kita tidak bisa mempersalahkan anjing ya, iya, karena memang kayak gitulah sudah diciptakan Tuhan. Memang sudah gitulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi yang memperburuk itu adalah kondisi mereka. Maka diperumpamakanlah untuk mendekatkan pemahaman kita. Iya, manusia yang tidak indikasinya pernah puas itu dari ayat anjing, ini ya. 177 ini ketika Allah berfirman sa'a. Sa'a itu artinya qabuha. Qabuha itu artinya qabih. Sangat buruk. Buruk, sangat jelek. Bisa jadi dia itu miskin, bisa jadi dia itu amoral, bisa jadi dia sakit. Tapi ketika disebutkan sa'a, itu lebih memperburuk lagi keadaannya itu. Bahkan sa'a ini hampir seluruh kondisi kaum seperti itu. Artinya mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi penekanan dalam ayat ini. Yeah. Sebagaimana dijelaskan masa'a masalal qaum alladzina kadzabu bi ayatina. Kadzabu di sini adalah dengan memakai domir jamak. Iya, kadzabu, ya. Jamak. Jamak dalam arti kata bukan satu orang tapi sudah menyeluruh. Ada kesepakatan bersama ada dalam kesepakatan mengingkari bersama firman Allah itu. Mengingkari firman Allah. Nauzubillah min dzalik. Iya. Makanya makanya di sini disebutkan orang-orang seperti itu juga dalam bahasa Al-Qur'an kanu yazlimun. Iya. Kanu yazlimun itu artinya diri mereka itulah yang membuat di mereka itu yazlim. Iya, jadi sebenarnya bukan salah Allah ketika mengumpamakan mereka sebagai anjing. Iya. Tapi salahkanlah diri sendiri kenapa tidak pernah puas di dalam hidup ini, kenapa selalu mendustakan ayat-ayat Allah sehingga label itu cocok untuk mereka, kan? Iya, begitu. Label itu cocok sama mereka. Cobalah kalau kita perhatikan anjing itu. Dia tidak bisa mampu berbuat apa-apa kecuali lidahnya itu menjulur. Menjulur. Makanya diperumpamakan seperti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, selalu gaya bahasa, sikap dan perilakunya selalu mereka itu berkata monoton seperti itu saja. Agak tapi mencibir, mengejek gitu ya. Agak mencibir, agak ngedek kalau ada sifatnya mohon maaf karena ketidaktahuan. Tapi begitulah ketika datang gempa misalnya, goncangan dahsyat muka bumi ini, cepat-cepat mereka untuk mengakui keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau saya lihat benar sekali kata Ustaz Fajrul bahwa memang begitulah peristiwa yang terjadi pada masa periode Mekah. Iya. Nabi Muhammad habis diejek. Sahir. Engkau Muhammad ini tukang ahli sihir. Inta majnun, wahai Muhammad engkau ini orang gila. Nah, itu kan menandakan sikap dan perilakunya kan sama, bukan gitu? Inta kazab, kata Nabi Muhammad sebagai kazib, pendusta. Nah, ini kan ada usaha mengejek. Anjing itu kan bentuknya seperti mengejek karena menjulur lidahnya, tapi sebenarnya bukan salah anjingnya. Iya. Tetapi salah orang-orang yang mendustakan ayat Allah ini, kapanpun, dalam suasana apapun, selalu mendustakan Al-Quran dan membumi hanguskan perangkat-perangkatnya seperti Nabi dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Sama seperti yang kita dapatkan sekarang ini Ustaz Zainal atau Ustaz Perdana. Orang yang tidak mau sholat itu, kadang-kadang mereka itu mengerti sholat itu memang wajib, tak boleh ditinggalkan, tapi mereka itu mau tetap tidak mau mengerjakan sholat. Cobalah, itu artinya sahaa itu sudah error seluruh tubuhnya itu, kondisi badannya itu. Nah, itu masalan itu, perumpamaan itu diberikan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga tak ada gunanya lagi badan ini, begitu, tak ada lagi istilahnya untuk apa lagi mereka itu kalau hidup dunia ini selalu tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, inilah yang menarik saya kira menjadi stressing pembahasan kita pada hari ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya sudah meninggikan derajat manusia, lebih tinggi daripada malaikat, lebih tinggi daripada binatang, tapi ternyata dia sendiri yang mau merendahkan dirinya sampai kepada tingkatan yang lebih rendah daripada binatang. Inilah keterangan akhir dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendeskripsikan mereka itu sebagai kanu yang zalimun. Mereka itu sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Banyak sekali redaksi di dalam Al-Qur'an yang kita bisa temukan yang senada dengan ini, famakanallahu liyazlimahum walakin kanu ampusahum yazlimun. Kemudian lagi makna yang dikandung oleh keterangan yang zalimun ini sebenarnya sangat mendalam. Yang pertama adalah Allah ingin menggambarkan posisi manusia yang tinggi, tapi dengan sikapnya sendiri maka dia sudah merendahkan derajatnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa sikap zalim ini tidak hanya sekedar mengacaukan diri mereka saja, tetapi juga mampu mengacaukan orang lain. Orang merasa tidak nyaman, orang merasa tidak tenang, itu adalah akibat perbuatannya. Apalagi nilai yang bisa diperoleh manusia ketika di dalam kehidupan ini dia bukan malah menyenangkan orang lain, tetapi malah merusuhi orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya keterangan yang zalimun ini untuk mengindikasikan mereka itu akan tampil menjadi orang-orang yang hanya kecewa saja nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallazina kafaru biayatillahi walikail akhirah ulaika ya'isu mir rahmati wa ulaika humul khasirun. Adapun orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan kemudian mereka itu mendustakan keberadaan hari akhirat, mereka hanya ya'isu, merasa menyesal saja, dan mereka itu adalah orang-orang yang gagal nantinya. Berarti kesimpulannya Ustaz, bahwasanya ketika orang mendustai hal seperti itu, tidak pernah sedikit pun akan membahayakan alam ini. Yang menjadi membahayakan itu malah diri mereka itu sendiri. Yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya nomor satu. Buktinya alam ini akan turut mendukung apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Benar, kita lihatlah seperti kejadian Nabi Lut alaihissalam, kaumnya itu. Bumi itu terbelah sendiri sehingga mereka tertanam di dalamnya. Rapat kembali setelah ditenggelamkan. Gitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Rapat kembali, alam itu bersatu kembali seperti biasa. Tak pernah alam ini dibahayakan, tapi diri mereka itu sendirilah yang membahayakan oleh perbuatan alam mereka. Tidak berbahaya, tapi dialah membahayakan. Dia membahayakan alam. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, menarik kajian kita pada hari ini ketika seorang menjauhkan diri dari Al-Qur'an, tentu saja itu suatu perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Dia telah menzalimi dirinya sendiri. Suatu hal yang lebih perlu kita tegaskan lagi, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang kekal dan abadi, tetap eksis sampai kiamat nantinya. Umur kita tidaklah kita tahu. Tidak harus 70 tahun baru seorang wafat. Boleh jadi ada besok ada orang meninggal. Dan setiap detik kita akan menemukan adanya orang-orang yang wafat. Ini merupakan bukti bahwa kita ini tidaklah kekal dan abadi di dunia ini. Kalaulah kita tidak kekal dan abadi, berarti ada proses setelah kematian kita. Bukanlah berarti setelah mati, mati dan selesai. Kalaulah itu permasalahannya, maka foya-foyalah hidup di dunia ini, nikmati apa adanya. Walaupun sebenarnya ketika orang keluar dari jalur Islam, kenikmatan di dunia ini pun sifatnya semu. Tetap saja kata Ustaz, perdana merupakan suatu kenikmatan yang tiada tara ketika seorang muslim itu sholat tahajud di malam hari. Masya Allah. Tetap saja merupakan suatu kenikmatan ketika seorang itu dapat sholat 5 waktu di awal waktu di masjid dengan begitu khusyuknya. Tentu saja itulah sebenarnya kekekalan firman Allah yang tertuang di dalam Al-Quran yang membahagiakan hidup muslim di dunia terlebih-lebih di akhirat. Itulah yang disebutkan bahwa Al-Quran itu membahagiakan, Al-Quran itu mendatangkan keberkatan di usia kita yang sedikit ini, serasa kita telah hidup berjuta tahun lamanya. Kenapa? Karena Al-Quran tadi memanjangkan umur kita tidak saja terbatas di dunia, tetapi kita juga dapat tetap bahagia hingga di akhirat kelak. Amin. Untuk itu pesan kita, sangat rugilah orang yang menjauhkan dirinya dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.